Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin rabbal alamin. Pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan senang, juga sehat, tetapi jangan lupa di sela-sela keceriaan Anda hari ini untuk selalu sempatkan waktu berzikir atau mengingat kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena jikalau semuanya kita awali dengan rasa syukur, maka semuanya akan terasa berkah. Selawat dan salam tercurahkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, juga insyaallah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Nah, pemirsa, di Sabtu ini seperti biasa kami hadir untuk menemani Anda dalam acara ihram, yaitu informasi ibadah haji dan umroh. Dan hari ini kita akan membahas tentang masalah pasca wukuf Arafah Mina, karena saat ini jamaah setelah selesai melaksanakan ibadah wukuf dan sudah kembali ke pemondokan masing-masing, dan sesuai dengan jadwal, gelombang pertama bersiap-siap untuk kembali ke tanah air, gelombang kedua dan juga bersiap-siap akan menuju ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan ziarah-ziarah. Nah, hadir bersama kami narasumber Bapak Dr. Randas Haji Abdul Ghafur Jawahir. Beliau adalah Direktur Biaya Pengelolaan Ibadah Haji dan juga Sistem Informasi Haji. Assalamualaikum Pak Ghafur. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Saya sering sekali lihat Bapak ini sibuk banget ya, apalagi menjelang akhir-akhir ini. Iya. Dan mudah-mudahan sukses ya Bapak. Ya, mudah-mudahan sebagai ya ibadah tadi Mbak dikatakan dengan syukur, dengan mengharapkan ridha Allah, mudah-mudahan menjadi ibadah kita semua. Ya. Insya Allah, amin ya Pak ya. Ya. Dan juga bersama kami ada tim Marawis Al-Muhtadun. Ini tim Marawis yang diberi petunjuk ini judulnya, dari Petukangan Selatan RT 8 RW 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Berapa lagu hari ini? Dua ya? Ya, baik. Dan juga bersama kami ada ibu-ibu dari Majlis Ta'lim Al-Fala, pimpinan Ibu Rodia yang beralamat di Petukangan Selatan juga. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat ya. Ini kloter pertama sudah pulang. Ini tidak sesuai jadwal. Iya, sudah ada di studio. Baik Bu Isa. Iya, insyaallah Bu ya. Silakan Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, dan Anda di luar Jakarta silakan ke 0215743478. Baik Pak Ghafur, ini tidak terasa ya. Iya, betul. Sudah sampai kepada waktu puncaknya ya. Jamaah sudah mulai kembali, karena kloter awal itu kapan rencana mendarat? Mendarat insya Allah besok. Oh, besok ya? Ya, di Jakarta itu jam 7, kalau di Aceh jam 2 pagi, kalau di Palembang jam 3, kemudian di Jakarta yang Garuda jam 7, kemudian Saudiannya jam 10, kemudian di Surabaya nanti jam 9 dan seterusnya, kecuali Padang. Padang tanggal 15 jam 7. Oh gitu. Ya, hari Senin. Nah, kita menuju ke tema kita, pasca wukuf Arafah Mina. Ini jamaah saat ini sedang ngapain gitu, kegiatannya apa aja gitu. Begini Mbak Lili, ya memang para pemirsa bahwa penyelenggaraan haji pada dasarnya puncaknya adalah ibadah wukuf, tidak ada haji tanpa wukuf, kemudian juga Mabit Armina, dan di tempat tiga tempat inilah saya katakan banyak mengatakan juga bahwa ini puncak haji adalah wukuf, kemudian Arafah dan Mina. Dan alhamdulillah yang semula banyak pihak juga menyaksikan bahwa pada tahun ini akan sukses karena ada kendala dalam hal perumahan, karena ada pembongkaran, kemudian perumahan kemudian agak jauh, kemudian lalu pemerintah bersama DPR menetapkan ada suplemen untuk bis yang memang tidak direncanakan awal sekali Mbak Lili ya. Ada beberapa kendala yang ini oleh sementara pihak dikatakan bahwa kendala ini sangat pengaruh pada pelaksanaan Arafah Mina, termasuk catering. Dan alhamdulillah ternyata seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Di Arafah sama sekali tidak ada hal-hal yang ini, dan hanya di Armina di Maktab 57 itu ada sedikit kendala awalnya, yaitu tentang masalah apa itu yang jamaah menganggap itu air yang untuk dianukan air minum, itu adalah bukan air minum, yaitu air yang dari toilet. Itulah setelah itu dicek memang tidak, hanya selangnya melewati itu, kemudian kita ganti semua, termasuk juga ada beberapa masakan, tapi saat itu langsung kita selesaikan. Hanya itu, dan hanya memang ada isu-isu seperti ada terinjak-injak, ada apa berdesakan, kemudian melontar itu. Ya melontar, bahkan kemudian pada saat pulang di terowongan tabrakan sehingga sekian puluh meninggal dan banyak kekurangan air. Ini memang isu banyak sekali sehingga tapi itu benar atau tidak? Tidak sama sekali tidak benar, dan karena memang ada media massa yang mengungkap sehingga ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kita yang di Jakarta itu sampai juga harus sering kali menerima telepon jam 12 malam, menerima telepon menanyakan itu, dan alhamdulillah memang tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya pada nafar awal, pada nafar awal itu 104.000 jamaah kembali ke pemondokan masing-masing, lalu sisanya untuk nafar sani ya, nafar sani. Dan alhamdulillah lah sampai sekarang semua berjalan dengan baik, dan kepada jamaah yang seperti biasa kembali, yang sakit, yang tidak sempat, yang wafat itu pun bukan ada. Yang sakit, yang tidak bisa wukuf dengan apa itu ya, dengan sebaiknya seperti biasa, maka disaluruhkan. Sekarang ini ada 178, 152 itu melalui rumah sakit Balai Pengobatan Indonesia, kemudian BPH, sisanya BPHI ya? Ya 35 dari Rumah Sakit Arab, dan ada 14 orang yang sakit yang benar-benar tidak bisa dibawa sehari hukum. Karena memiliki kondisinya memang enggak ya, oleh karena itu kemudian dibadal hajikan. Itu adalah 14 orang ya. Dan saat ini jamaah itu masih berada di rumah sakit Saudi ya? Iya, bahkan tadi malam juga ada saya di satu radio ada yang menanyakan dari Depok ini Pak Dedi ya, barusan saya cek menanyakan ayahnya yang kebetulan ada berita dan ternyata setelah saya cek ikut di safari wukufkan oleh Rumah Sakit Zahir Mekah, dan sekarang memang masih di lantai 2 kamar 244 Pak Didi dari Depok ya, yang tadi malam menanyakan kepada saya melalui telepon, melalui SMS. Sudah saya cek Pak Didi, itu Pak Didi ini ya ada di Rumah Sakit Zahir dan sekarang masih dirawat ya, dan di safari wukufkan ya. Berarti kalau jamaah yang memang tidak mungkin di dirawat di BPHI, maka dia akan dioper ke rumah sakit Saudi. Insyaallah aman di sini ya, insyaallah ya. Kalau nanti mereka sampai akhir kloter tidak bisa pulang ya, belum sehat kembali, itu nanti menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi keluarga jangan khawatir, jangan khawatir. Nanti sampai kembalinya menjadi mungkin sebulan lagi atau setengah bulan lagi dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk pemulangannya. Dan tidak menambah biaya. Jadi ya, memang diurus semua diurus oleh pemerintah. Jadi keluarga bisa menghubungi satu tugas saja ya, gitu. Nah, Pak Gofur ini selalu menarik masalah haji. Kadang-kadang seperti tadi ada saja gosip yang berkembang berkaitan dengan peristiwa atau musibah-musibah yang seringnya itu di Armina itu. Ini apa sebetulnya ada apa? Ya ini? memang kita bisa mengetahui ya Pak. Pertama, karena jamaah haji kita juga 98,7% jamaah baru. Mereka yang tidak tahu persis kalau apa itu berdesak-desakan yang demikian itu, memang kondisi haji demikian sehingga dia sudah bingung, apalagi berdesakan kemudian ada ambulan balik ya, sering ada ambulan bunyi. Nah ini sudah grogi dulu, kemudian dia nelpon. Nah sekarang ada HP, dia nelpon. Kemudian juga bagi petugas itu juga yang awalnya kadang-kadang ketika kosong itu dilakukan orientasi, ternyata setelah apa itu setelah penuh sekali itu kan menjadi bingung. Nah khususnya tahun ini kan di Jamarat ibu-ibu itu di lantai 4 Bu sekarang itu sudah dipakai. Nah ini pengaturannya juga kadang-kadang pada saat terjadi hal-hal yang mungkin untuk menghindari tadi kan polisi bisa saja membuang. Nah inilah yang kadang-kadang kemudian tersesat, kemudian apalah kondisi-kondisi ini yang seringkali kemudian memunculkan ya, ditambah lagi apa sebelum mereka itu kadang-kadang cepat berita tanah air, yaitu tadi karena di Saudi sekian hari dia memang tidak tahu baca koran di sana kan, tidak nonton televisi. Nah ini kadang tidak tahu berita, sedikit ada berita cepat disampaikan. Oh di Indonesia ada begini, yang di sana juga sering begitu. Ada gini ya, di tanah air tahu sudah ada gosip, yang di sana petugas juga belum tahu sama sekali ya. komunikasi yang begitu cepat saat ini ya Pak ya. Iya, betul. Nah untuk jamaah kloter awal ketika mereka dipemondokan saat ini kan bersiap-siap menuju ke tanah air gitu kan ya. Mungkin jamaah yang gelombang kedua menuju ke kota suci Madinah gitu kan. Ya. Ini berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang mereka lakukan masih ada Pak? Kalau untuk yang di Mekah memang menyelesaikan tawaf ifadah, kemudian dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, kemudian untuk yang kloter pertama memang sekarang ini sudah bergerak ke Jeddah, kemudian yang untuk gelombang kedua memang sudah bergerak ke Madinah, kemudian di Madinah nanti seperti tadi Mbak Li sampaikan, yaitu ada ibadah arba'in, ada ziarah-ziarah. Nah yang di biasanya ini ibu-ibu ya kalau di sudah mau pulang itu jadi tasnya bisa nambah. Jadi tadinya cuma 20 kilo sekarang 35 kilo. Iya, bahkan kadang-kadang nali tas itu buka tutupnya itu enggak sekali. sudah dibuka, tutup lagi. Inilah yang menjadikan kadang-kadang pesawat juga kelebihan muatan yang waktu itu pernah 40 ton tertinggal Bu, kita harus ngirim tertinggal, sehingga oleh karena itu diharapkan memang ya belanja untuk oleh-oleh kenangan saya kira secukupnya. Secukupnya itu 35 kilo lebih, Pak. Kita jeda dulu, Pak, ya. Nanti kita balik lagi. Pemirsa dimanapun Anda tetap bersama kami, karena kami akan kembali bersama Anda selepas yang berikut. Tapi sebelumnya ada lantunan syair yang pertama dengan judul Mayuza. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Ihram, informasi ibadah haji dan umroh yang hari ini kita membahas tentang masalah pasca wukuf Arafah Mina. Silakan Anda bergabung sama kami. Narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghafur Jawahir. Beliau adalah Direktur BPIH dan Sistem Informasi Haji di 574-3476 dan 021-574-3478. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Pak Dadang dari Bandung, Bu. Pak siapa? Pak Dadang dari Bandung. Ya, Pak Dadang agak semangat dikit ya. Iya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, mau nanyain ini, Bu. Berangkat tahun ini, ya, Bu. Nomor porsinya itu nomornya T 16211, Bu. 16211. Iya, Bu. Terus kunaon, Pak? Pilih iraha angkatna gitu. Baik, Pak Dadang, atas itu wae. Iya, terima kasih Pak Dadang. Jadi nama nanyain porsi ini 16211 ya. Berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Pak Haji Yori. Iya, Pak Haji Yori apa kabar? Alhamdulillah. Saya mau tanya ini. Silakan. Sebaiknya itu kalau ada orang nanya itu lebih baik berumrah dulu atau berhaji dulu, Pak. Dan kemudian kalau bermunajat atau bermohon di depan Ka'bah itu, depan mustajab itu lebih baik setelah seorang berhaji, lebih mustajabnya lebih berhaji atau sebelum berhaji istilahnya. Dan kemudian yang kedua yang saya pengen tanyakan, kenapa orang begitu sangat tergiur sampai termimpi-mimpi untuk beribadah haji, untuk melakukan rukun Islam yang kelima, tapi nggak termimpi-mimpi untuk melakukan rukun Islam yang keempat, ketiga atau kedua umpamanya ya. Gitu. Itu yang saya pengen tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu atau bapak-bapak di studio silakan mau tanya. Iya, ada yang mau tanya Bu? Iya Bu, silakan. Namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Munawaro dari Majelis Taklim Al-Falah Tukangan Selatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Saya ingin bertanya, setelah kita wukuf di Arafah menuju Mina dan mabit di Muzdalifah, di sana saya pernah harus mengambil batu kan, tapi rombongan saya katanya kalau ibu-ibu nggak usah mengambil batu, sudah disiapkan dengan bapak-bapak. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Dan satu kali lagi, bagaimana kalau kita melempar jumroh yang pertama itu diwakilkan dengan adik kandung? Itu bagaimana pula, sah karena atau tidak? karena apa Bu diwakilkannya? Tidak karena apa-apa. Oh. Ya karena ini apa, terlambat. Itu sudah terlalu siang. Sudah subuh apa siang. Enggak usahlah gitu. Bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Jumroh Aqabah ya. Ustaz Romatuh. Baik, assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Pak Dadang nanyain porsi di Jawa Barat ini 16.211 kapan katanya berangkatnya? Ya, khusus Jawa Barat memang karena baru saja berubah menjadi kabupaten. Dan apakah nanti Pak Gubernur masih melakukan? Iya, Pak Dadang ya. Sehingga kita memang sabar dulu Pak Dadang kalau yang Jawa Barat, kalau yang lain memang sudah ada kepastian. Kemudian Jadi di Jawa Barat belum ada kepastian apa mau di pakai? Ya, ini kelihatannya kemarin kan masih karena SK-nya itu berlaku setahun Pak Dadang ya. Mudah-mudahan ya Pak, kalau nanti memang kembali ke provinsi, ya kita ke provinsi tapi kita nggak tahu karena SK-nya hanya bunyi setahun kemarin itu. Mungkin ya. Lebih jelasnya Pak Dadang kontak ke Kandepak kali ya Pak ya? Iya, nanti bisa ke Kandepak ya, tapi kita menunggu dulu ya. Iya. Kemudian Pak Eri ya, Yuri. Apakah umroh dulu atau haji dulu? Ini memang tidak ada yang mengatakan afdol yang mana. Itu pilihan, hanya dulu Rasulullah itu Allah langsung ya, ketika hajinya hanya sekali Rasulullah itu memang tidak seperti sekarang kan banyak hajinya ingin berkali-kali. Sehingga tadi nanti akan ada apa orang yang mengatakan tadi kenapa kok orang bermimpi-mimpi sampai berapa kali, kenapa ada sekolah yang reyot di daerahnya tidak terfikirkan, tapi dia ingin bermimpi ke sana. Nah, kemudian mustajab ya, memang tempat-tempat mustajab ini di ada hadis-hadis tentang tempat mustajab itu bukan karena apakah sudah wukuf tidak, itu sama saja tempat itu. Jadi bisa doa di multazam itu setelah haji atau sebelum haji itu sama saja. Kemudian ibu ya, jadi mengambil batu tidak harus ngambil sendiri Bu, bisa diambilkan, apalagi kalau ibu-ibu kan untuk naik uzur atau apa repot ya, itu bisa bapak-bapaknya, tidak selalu harus sendiri. Kemudian diwakilkan memang boleh Bu, yang tidak boleh diwakilkan itu yang rukun seperti wukuf itu nggak boleh diwakilkan. Kemudian tawaf itu nggak, tapi kalau itu masih bisa diwakilkan, apalagi kepada anak kandung sendiri memangnya diwakilkan masih masih bisa ya. Saudara kandung juga boleh ya Pak? Iya, artinya masih bisa diwakilkan. Baik, Pak Gofir, kita ke masalah transportasi ini yang informasinya banyak sekali yang berkembang. Ya memang memang betul Mbak Lili ya, dari transportasi dari pemondokan ya, ke mana ini ke masjid atau memang ini menjadi tambahan karena adanya perolehan rumah yang banyak lebih jauh. Namun demikian sebenarnya kalau dihitung perolehan kita dengan jamaah haji Malaysia yang jumlahnya 26.000 kemudian haji khususnya 18.000 itu kita sudah semuanya di depan melebihi Malaysia ya. Inilah, tapi memang bagaimanapun karena adanya pembongkaran kemudian efek domino dari itu terjadi supply and demand yang tidak imbang, kemudian banyak yang punya rumah menahan. Nah ini masalahnya memang regulasi tentang penyewaan rumah di Arab Saudi itu belum belum seperti apa ya, ada pelindungan, tidak seperti obat mamanya itu dari apotek ada harganya, Coca-Cola semua itu ada pelindungan harga sehingga boleh dikatakan sejak dulu nggak naik-naik. Tapi kalau khusus rumah itu betul-betul bebas, bisnis bebas, yang harga itu terserah pemilik rumah. Nah di samping itu nanti kalau tato membatalkan itu juga nggak ada pelindungan apa-apa kita, itulah yang sepihak juga bisa terjadi. Baik, kita terima dulu ya, sudah ada yang ikutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa dari mana? Ibu Edi dari Pekanbaru. Iya, silakan ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Edi. Iya, saya ingin menanyakan tentang daftar ONH Plus itu yang sudah diizinkan untuk tahun depan melakukan penyelenggaraan ibadah haji itu di mana ya Pak bisa dapatnya? Kan secara Departemen Agama harusnya sudah tahu rekornya bagaimana. Jadi seperti halnya ONH biasa itu kan sudah bisa dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya. Jadi pada calon peserta ONH Plus itu kita akan mencari informasi kemana, karena kalau dilihatnya sebenarnya di pasar setiap ONH Plus pasti menawarkan yang terbaik, tapi kan kita tidak punya data yang akurat di mana yang kami bisa dapatkan Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji Kadir. Pak Haji Kadir, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Haji. Saya ini sebagai umat Islam, Pak Kiai, mewakili aja mengucapkan terima kasih nih kepada pemerintah, terutama di Pertamina Agama nih Menteri. Tahun alhamdulillah tahun 2008 para jamaah kita yang berada di tanah suci yang melaksanakan ibadah sangat baik. Dan walaupun banyak pembicaraan, tapi saya ini ada anak saya yang ikut berangkat. Jadi banyak menerima masukan bahwa alhamdulillah lebih bagus daripada tahun 2007. Walaupun tempatnya jauh, dia bilang itu sangat bahagia. Ya. Nah, ini saya sebagai umat Islam, mudah-mudahan tahun 2009 terbaik lagi pemerintah memperhatikan kemasyarakat ibadah. Ya. Cuma yang saya tanya Pak Kiai, kemarin kegagalan saya berangkat karena saya punya kursi 4174. Berapa? 4184. 4184. Yang bisa berangkat 4174. Tapi ya itu sudah biasa lah, tidak ada masalah. Ngantri ya, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan 2009 ini bisa terpanggil. Oke, okay, baik. Tapi ada lagi kursi yang anak saya yang keempat. Heeh. 5-13 gitu. Belakangan 5-13 ya. Ya, mudah-mudahan mungkin bisa masuk lah. Jadi nanyanya tentang porsi nih Pak ya. Iya. Okay, terima kasih Pak Haji Kadir ya. Assalamualaikum. Mana Pak Haji Kadir? Pak Haji Kadir di Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Ya. Baik Ibu, ada yang mau tanya silakan. Iya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodia dari Majelis Taklim Al-Falah Petukangan Selatan. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kalau kita setelah melontar keluar agar tidak nyasar, apakah ada petunjuk khusus untuk jemaah yang mau ke pondok atau dari khususnya dari Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu pimpinannya ya. Oh ya, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Gubernur, Ibu Edi tentang informasi ONH Plus. Iya betul ya. Bu Edi ya, namanya dari Pekanbaru Bu. Memang Mbak Lili ya, kita setiap tahun untuk haji khusus ini kita lakukan akreditasi juga, dilakukan pengawasan tiap tahun ya. Nanti ada satu akreditasi, hasil akreditasi, dan itu nanti ada pada web haji juga Bu Edi ya. Web haji yang baru ini yang kemarin kita luncurkan sebelum musim haji. Soal kalau yang haji.com itu Bu Edi sudah memang harus ditutup sebenarnya, cuma karena kerjasama dengan pihak lain, itu yang haji slash www.depak.go.id itu. Nah itu bisa di sana atau ke Kanwil Departemen Agama. Memang Bu, untuk pendaftaran haji khusus juga sejak tahun ini kita berlakukan seperti haji biasa, yaitu ada waiting list ya. Tahun ini waiting listnya sudah hampir 8.000, jadi hampir separuh. Tapi masih bisa tahun depan. Karena apa? Karena peminat memang Bu Edi sudah makin banyak, jadi untuk tertib, adil, dan transparansi, maka kita lakukan pendaftaran haji khusus seperti haji biasa. Itu kuota untuk haji khusus berapa Pak? Kalau 16.000. 16.000 ya? 16.000 ya. Kemarin ada tambahan, tidak dibagi ke haji biasa baru, tapi seluruhnya khusus karena masalah pemondokan tadi. Oh gitu. Ya. Kemudian Pak Ibu Kadir porsi ya. Terima kasih Pak Haji, yang memang kalau putra Bapak itu haji menyatakan begitu, memang bisa dimengerti, karena memang meskipun ada masalah seperti perumahan, perumahan ada yang mengatakan rumahnya kurang bagus. Memang kita ada sedikit kendala, karena apa? Karena kita perlunya banyak Pak Kadir ya, kita sewa seperti di Jakarta itu tidak bisa atau sulit untuk langsung dengan yang milik, karena pemiliknya orang kaya sudah diserahkan ke ERA, namanya di Jakarta kan ERA, Rai White itu kan. Nah kalau kita sewa dengan rewet mamanya, itu dia menunjukkan 10 gedung atau 11 gedung, kita nggak bisa ngambil satu. Ya harus 10-10-nya. Nah kita perlunya banyak dan cepat. Nah kita ambil. Nanti ada yang kurang bagus, ada yang bagus, ya standar gitu. Ada yang agak jauh, ada yang dekat. dekat. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah sejelek-jelek katakanlah mamanya kurang bagus, tidak seperti Turki. Mm-hmm. Turki Mbak Lili, Pak Kadir ya, 3 tahun yang lalu sampai ambruk. Mm-hmm. Padahal rumah itu sudah ada tasrihnya dari pemerintah Arab Saudi. Mm-hmm. Nah inilah Mbak Lili ya, alhamdulillah. Tasrih itu maksudnya sertifikat apa? Tasrih itu sertifikat, jadi ada kelaikan. Oh, ada kelaikan. Jadi setiap apa itu, sewaan rumah itu harus memiliki sertifikat kelaikan dari Pemda di Arab Saudi. Kenyamanan atau tidaknya itu ya, katanya ukurannya ya, berapa, ininya ada sertifikasi. Itu berapa muatnya, karena per orang kan 3,5 ya. Ya, itu kemudian isinya katanya ditentukan di tas itu 400. Nah kita sewanya berdasarkan tasri itu. Dan tidak pernah ya, pernah nggak pemerintah menyewa satu, misalnya satu kamar yang sebetulnya hanya untuk 6 orang tapi diisi oleh 10 orang? Nah itu orang tidak bisa, karena di tasri itu termasuk bahwa satu orang itu 3,5 meter. Sehingga nanti melihat kalau luasnya sekian berarti sekian orang, hanya memang kadangkala Pak, seperti mungkin Pak Kadir ketahui, ke ibu-ibu ya, ini kan kadang-kadang kalau sudah satu rombongan nggak mau pisah, mestinya cukup 6 atau cukup 4 karena no, sudah lah biar 5 nggak apa-apa gitu. Nah pas ada pengawasan atau ada wartawan, kok ini mestinya diisi 4 kok diisi 6 gitu. Tapi pada dasarnya ada tulisannya ya. Nah ada lagi yang kadang-kadang ya, haji juga manusia ya, begitu sampai Mbak Lili ya, sampai di rumah itu yang mestinya tulisannya 6 di sana 4 diganti gitu loh, dikletek, dituker. Nah sehingga akhirnya terjadi itu. Ini memang ya, kadang-kadang demikian kan, haji manusia ya, mungkin ada ya kurang lebihnya lah gitu. Nah, Pak Haji Kadir menanya porsinya. Iya, ini kalau melihat porsi Jakarta, yang Pak Haji sih insya masuk ke yang putranya ini ya, jadi ya, kan sekitar 9.000 ya, ya. Mudah-mudahan lah ya masuk, dan kadang-kadang juga ada yang batalkan ya, gitu. Sering ya. Sering koordinasi aja ke Kandepak ya. Iya, nanti ke Kandepak ya. Ibu Rodia, setelah melontar supaya enggak nyasar sampai ke pondokan, gimana caranya? Jadi kepada petugas Bu, memang sudah diberikan peta. Itu hanya memang kadang-kadang kan ketika kosong itu melihat, oh nanti lewat sini, lewat sini. Nah pas penuh sekali, polisi sana lewat sana karena penuh begitu. Inilah yang suka suka nyasar. Tapi alhamdulillah yang tahun ini bendera-bendera Indonesia yang di dekat terowongan apa enggak dicabuti oleh petugas sana Bu. Biasanya enggak boleh. Kalau semua negara lu bendera semua kan jadi isinya seperti bingung ya. Itu alhamdulillah nanti ada juga Pak petugas yang berpakaian anu sehingga bisa apa? Bisa nanya, kemudian nanti asal ada bendera bisa datang, nanti pasti akan diantar gitu. Mungkin ya, yang penting ibu-ibu juga jangan lepas dari rombongan ya, kalau udah, dan pakai seragam. Pakai seragam. Kalau pas kondisi-kondisi yang anu itu ya, pakai seragam agar cepat diketahui. Iya, ya, oke. Okay. Baik, sudah ada lagi yang mau gabung Pak, kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanusi. Ya betul. Apa kabar? Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Doha Haji Abu Gafur. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Ya, ini rencana nih mau mendaftar menjadi calon haji nih Pak. Mudah-mudahan lah saya doakan. Itu melalui kantor Departemen Agama Provinsi atau bagaimana kira-kira? Ya. Proses pendaftarannya Pak ya. Pendaftarannya. Iya baik. Yang kedua, selamat kepada Departemen Agama sudah percetakan baru mengenai Mushaf Al-Quran. Oh iya, terima kasih. Supaya Al-Qur'annya diperbanyak begitu ya, umat Islam. Oke, okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imroni ya? Pak Safrudin. Pak Safrudin kemana aja ini? Ada aja Mbak Lili, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Baik, silakan Pak Safrudin. Saya menuju ke Pak Abdul Ghafur. Iya, silakan. Waalaikumsalam, Pak Saludin. Saya mau nyambung pertanyaan saya tadi malam di El Cinta. Iya, Pak. Sejauh mana pertanggungjawaban Departemen Agama terhadap penyelenggara ONH khusus atau ONH Plus? Sebagaimana terjadi pada KBIH Amalia Nur Karomah, ya, di mana ada kurang lebih 380 jemaah haji yang terlantar di Malaysia, Kuala Lumpur, yang katanya itu tidak dapat tiket untuk berangkat ke Arab Saudi. Sekarang ini mereka ini juga terlantar di Mekah, sebagian tidak dapat tiket pulang ke tanah air. Bagaimana tanggung jawab dari Bapak Direktur BPIH ini? Baik. Karena komponen ibadah haji itu termasuk di biaya perjalanan ibadah haji. Oke. Kenapa di dalam penyelenggara OENA khusus itu tidak ada petugas dari Departemen Agama yang masuk di situ, sehingga terlepas kontrol. Baik. Ya. Ya. Jadi saya mohon sekali lagi penjelasan dari Pak Abdul Ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Safrudin. Salamnya semenit. Ya. Pak Safrudin, terima kasih ya. Ibu-ibu silakan. Ya, iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya dari nama saya Jaja Supriyati dari Petukangan Selatan, Musola Al-Falaq. Saya mau tanya Ustaz, waktu sholat waktu Padang Arafah itu kan waktu persis hari raya. Kok kenapa ada yang enggak sholat, ada yang sholat gitu, bagaimana Ustaz? Terus yang kedua, saya waktu mau pamitan itu saya lagi Madura, terus waktu itu saya cuman pamitan ifadah, sholat ifadah di luar masjid Ustaz, ya bagaimana Ustaz? Bagaimana hukumnya saya waktu pamitan itu? Sholat pamitan waktu sholat ini. Tawaf wada. Iya di luar itu saya Madura. Apa sah bangga Madurat lagi men. Oh, Madura. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gufur ngerti bahasanya Ibu Madura, saya baru tahu itu Madura. Maksudnya lagi kotor ya. Madarat ya. Oh, Madarat. Iya. Baik, kita jeda dulu, nanti dijawab selepas break ini, Pak. Yeah. Pemirsa tetaplah bersama Ihram, kami akan kembali bersama. Baik, kita lanjutkan dialog Ihram yang tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Sanusi, ya. Pak Syafrudin, juga Ibu Supriyati. Ini Pak, silakan dari Pak Sanusi di Pamulang. Bagaimana proses pendaftaran? Ya. Proses pendaftaran hajinya. Terima kasih Pak Sanusi. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat Bapak tentang telah diresmikannya pencetakan Al-Mushaf Al-Qur'an. Yeah. Memang kita perlu Qur'an itu banyak sekali. Kalau satu orang satu Qur'an saja itu kita perlu hampir 200 juta Qur'an Pak Sanusi ya di Indonesia ini. Nah, kita enggak cukup kalau kita tidak membangun perpustakaan Qur'an sendiri. Oleh karena itu Pak Menteri Agama telah meresmikan dan terima kasih Pak Sanusi mengikuti. Kemudian proses pendaftaran Pak Sanusi ya, ini proses pendaftaran ini memang benar-benar kita atur agar transparan, kemudian juga adil, cepat, dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang baik, pelayanan yang baik. Oleh karena itu cukup calon jamaah itu datang ke kantor Dewan Agama Kabupaten, hanya mengambil surat, kemudian bayar di bank. Kemudian setelah itu kembali ke kantor Dewan Agama, setelah ada pelunasan nanti selesai. Sudah itu selesai, nanti tinggal menunggu dipanggil untuk pelatihan. Kemudian nanti setelah pelatihan dipanggil masuk asrama. Dan tidak ada saat aparat Dewan Agama juga yang terima-terima uang. Karena semuanya di bank dan cepat. Dan begitu daftar di bank, begitu masuk Siskohat, itu langsung walaupun dari Aceh, dari manapun seluruh Indonesia, langsung masuk database Departemen Agama dengan nomor urut, dengan yang sesuai dengan nomor porsi itu, sehingga sangat transparan dan adil. Bukan karena family saya kemudian mesti dahulu, atau family Mbak Lili mesti dahulu, enggak. Siapa yang dulu first come first serve, siapa yang dulu datang dapat nomor. Nah ini yang dianukan. Nah hanya saja memang kadang-kadang ada orang yang dari rumah ke rumah mengatakan bahwa pendaftaran di Dewan Agama sulit, harus ke bank, harus ke ini, macam-macam, lewat saya saja. Kemudian ada lagi yang mungkin door to door, sudahlah kalau di Dewan Agama kan nanti ibadahnya kurang ini, kalau kamu ikut kami saya jamin bisa mabrur. Ada yang begitu, ada yang oh kalau kami murah. Nah itulah yang sampai ada haji sampai Tanah Abang. Iya kan? Di Medan juga gitu, haji sampai di mana hotel. Tahun kemarin ada haji sampai di Bali. Jadi banyak itu, jadi jangan sampai tergiur ya, tergiur dengan tawaran-tawaran yang nur-nur itu. Ya, karena kita lakukan. Nah, bahwa memang karena jamaahnya banyak sekali yang mendaftar, itu memang justru adil dilakukan nomor urut. Kalaupun mungkin ada yang menawarkan, harus cek and recheck juga ya, gitu, misalnya atau yayasan atau KBIH harus dicek juga betul atau tidak keberadaannya. Ya, apalagi tambahan biaya. Nah, betul ya. Ya, itu jelas tidak ada, kecuali ada tambahan biaya yang diatur oleh kesepakatan jamaah yang nanti dengan SK gubernur. Itu ada diatur ya, Pak, oleh ya, gubernur. Memang biaya di daerah ke provinsi embarkasi kan tidak termasuk. Transportasi dari rumah. Ya, karena nanti yang dari Irian biayanya berapa, yang dari mana? Bekasi lebih dekat lagi, yang dari Tasik lebih dekat. Ini diatur pemerintah daerah masing-masing. Nah, baik. Ya, kemudian Pak Safrudin ya. Jadi memang kita ikut bertanggung jawab, Pak. Pertama karena Departemen Agama dan hal ini pemerintah juga ikut mengizinkan. Oleh karena itu kasus Amelia PT Amelia Nur Karoma, Departemen Agama juga bekerjasama dengan kedutaan di Kuala Lumpur itu menyelesaikan masalah itu agar jamaah bisa berangkat. Nah, begitu terjadi kasus di Kuala Lumpur memang termasuk saya mendampingin Bapak Sekjen, Pak Sabudin, yang memanggil pemilik perusahaan itu dan kita cocokkan dengan rencananya. Karena mereka harus Pak Sabudin harus memasukkan perencanaan. Setelah kita cocokkan, semestinya mereka itu berangkat tanggal 17. 17 Februari apa? November kemarin, Bali ya, berangkat langsung ke Singapura, dari Singapura langsung ke Arab Saudi dengan SQ, yaitu bukti anunya ya, bookingnya ada, nomor bookingnya semuanya. Tetapi menurut yang pemilik, dua hari sebelumnya dibatalkan. Lantaran? Oleh SQ. Tapi kami tidak percaya. Pasti tidak mungkin. Masa ada pembatalan, Pak Sudin ya? Nah, baru mereka ngaku bahwa dia beli tiket kepada pihak ketiga. Mbak Lili, nah pihak ketiganya siapa? Itu ada namanya si AZ gitu, yang kebetulan ada di Singapura, yang atas perintah dia dan atas persetujuan dia untuk memberangkatkan ke Kuala Lumpur. Nanti akan ada connecting flight. Ternyata setelah diberangkatkan dengan dua pesawat Garuda, dua Lion ke Kuala Lumpur, ternyata sampai di sana tidak ada tiket connectingnya belum. Itulah yang akhirnya di airport. Yang lucunya lagi, jamaah tidak kemudian diberikan hotel di kota Kuala Lumpur, lalu sightseeing, tidak, hanya di airport karena alasan untuk penerbangan itu. Dan bahkan menurut laporan Pak Duta Besar Kuala Lumpur, yang akhirnya laporan Duta Besar di India, itu ada sebagian jamaah yang harus lewat India dan tidak ada tiket lagi sampai ke Mekah. Akhirnya akan dikembalikan ke Jakarta. Hanya terpaksa orang itu beli dengan uangnya sendiri. Ya ampun. Nah, sampailah. Tapi alhamdulillah dengan upaya pemerintah, mereka sampailah ke Arab Saudi. Dan sekarang pulangnya masih belum menunggu. Di Arab Saudi kan ada tim ya, Pak Safrudin ya, pemerintah membentuk tim pengawas. Nah, tim pengawas itu lalu melakukan semacam identifikasi. Dan diketahui tiket yang untuk pulang ke Jakarta ini juga tiket performa, apa istilah sekarang itu, tiket bodong, Pak. Jadi tiket yang tidak bisa dipakai. Ya ampun, ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita panggil di sana di kolong rapat-rapat, termasuk yang di Kuala Lumpur tadi yang dibeli tiket. Itu setelah 5 kali rapat dengan segala upaya, akhirnya alhamdulillah bisa memperoleh tiket semuanya. Dan kemarin sudah mulai datang 29 orang dengan SQ, dengan MAS ya, Masin Airline, lalu yang 17 orang dengan SQ kemarin maghrib. Tetapi yang lain masih harus mundur. Dan ini, nah, mundur ini kan biaya hotel. Nah, ini juga harus ditanggung jawab mereka mestinya. Nah, inilah nanti kemudian bagaimana tindakannya Departemen Agama, tindakan administratif terhadap penyelenggara, Ya? Apakah itu dicabut atau dibekukan? Nah, jamaah hajinya sendiri bisa melakukan perdata. Karena dia mengingkari janji sesuai dengan perjanjian. Karena harus ada perjanjiannya itu. Nah, kalau sampai pidana ya mungkin jamaah bisa melaporkan ke polisi bahwa itu masalah sampai penipuan apa itu di pidana. Jadi demikian Pak ya. Jadi nah, pelindungan lain kepada jamaah itu pertama memang Departemen Agama tidak akan menyampaikan visa Pak Sabudin ke Kedutaan Arab Saudi sebelum PT itu memiliki hotel, barcode ya, catering, catering maupun lokal transportnya di Arab Saudi yang dalam bentuk barcode di Kementerian Haji. Nah setelah selesai visa itu tidak akan diberikan kecuali ada tiket tadi. Nah ternyata tiket yang ditunjukkan itu adalah tiket yang yang nggak betul. Ya ampun. Nah inilah yang makanya juga harus hati, padahal bayaran sudah banyak. Mahal. Iya, bukan anda plus tapi plus penderitaan. Iya kan, jadinya plus penderitaan ini Pak Sudin. Jadi ya itu upaya, nah, oleh karena itu kita lakukan pengawasan ya. Kemudian jamaah juga harus pintar-pintar ya, cek juga itu ya, tadi. Betul ya. Kaitannya tadi dari peran baru nanti untuk memilih. NH plus jangan terjadi juga ya. Oleh karena itu sekarang dengan jamaah haji yang punya nomor, jamaah haji itu yang bisa pilih. Bisa shopping apa, melihat ke PT ini gimana, tanya Mbak Lili dulu pernah ikut ini gimana baik enggak? Juga gitu ya. Tanya ke tetangganya nanti gimana? Oh, enggak, saya dulu ditipu mamanya. Nah, itu bisa ada pilihan. Ke pihak pemerintah juga enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, boleh ya. Tugas yang ada di kantor itu biar lebih aman, lebih nyaman. Ya, Ibu Supriyati. Iya. Salat di Arafah, jadi, ada yang salat ada yang enggak. Pas di Arafah itu bukan hari raya, Bu. Di pas di Arafah itu hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Hari rayanya tanggal 10 dan memang untuk jamaah haji tidak disunatkan untuk salat Id ya. Salat Id ya, tapi kalau yang sudah ifadah langsung bisa ya, tidak apa-apa, tapi pada dasarnya tidak disunatkan. Nah, kepada ibu yang masih biasa, ibu-ibu yang masih punya ini memang ini bukan rukun tapi pada itu jadi bisa dianukan istilam nanti. Kisbah ibu boleh kalau anak itu kisbah. Nah Pak Gofur, kita kembali ke transportasi ini juga ONH plus. Assalamualaikum. Benar. Ini jelang akhir waktu ya. Baik, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini informasi haji kali ya. Iya, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Bapak Imam ini di Sumenep. Iya, silakan Pak Imam. Wah, ini anak mau nanya ini. Iya. Mau nanya. Kalau di sini itu dari depan Sumenep katanya tidak bisa kalau di bawah umur 17 tahun itu tidak bisa ya berangkat. Apa betul itu Bu? Iya baik Pak. Terus ada lagi Pak? Itu. Oh, apa anak betul kalau di depan di peraturannya tidak boleh, tidak memperbolehkan di bawah 17 tahun. Baik. Ya terima kasih Pak Imam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa dari mana? Amar Bu Lili. Pak Amar. Suaranya lagi flu. Pak Amar di mana? Mau di Kebon Jeruk atau di mana? Iya, sekarang di Kebon Jeruk. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum Pak Gafur. Waalaikumsalam Pak Amar. Pak Gafur, saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah pelayanan haji tambah lebih baik walaupun jauh dari kata Pak Menteri kemarin, jauh dari pemondokan sehingga banyak yang enggak bisa sholat di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Satu hal yang saya boleh usul, mungkin saya lihat iklannya pelayanan haji luar biasa yang terpampang Pak Haji Slamet Rianto itu. Saya usul sebegitu baiknya pelayanan, apakah tidak saya juga baru tahu tadi ada gosip di haji. Apakah di haji aja ada gosip. Jadi apakah tidak ada seperti iklan itu pemberitahuan kepada masyarakat Indonesia bahwa gosip itu tidak benar. Seperti seperti itu kan masuk pelayanan Pak Gapur kan. Seperti iklan yang bagus itu diberikan di TPR ini semacam breaking news gitu, bahwa menyatakan gosip itu tidak benar, supaya keluarga-keluarga yang saudara atau bapak ibunya yang pergi haji jadi tidak resah ya. Oke, baik. Karena kan banyak orang-orang dari kampung-kampung, TPR ini menjangkau seluruh Indonesia. Saya pikir begitu. Saya usul itu aja. Mudah-mudahan karena iklannya saya lihat wah luar biasa. Iklannya pelayanan haji luar biasa. Terima kasih. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dananya saya nggak tahu. Assalamualaikum. Pak Amar juga nggak apa-apa kalau nyumbang. Terima kasih Pak Amar ya. Ini menarik ya. Iya waktunya Pak dari Pak Imam. Pak Imam ya. Pak Imam dari Sumenep. Memang betul Pak, karena pendaftar tuh banyak sekali, bahkan sekarang ini sudah 581.000 yang ngantri lagi. Oleh karena itu kalau tidak diatur ini akan menjadi masalah tersendiri. undang-undang yang baru tentang haji nomor 13 2008 bukan 17 Pak, bahkan 18. Mm-hmm. Mbak Lili ya, yeah. Karena anak itu di undang-undang lain itu 18. Mm-hmm. Sehingga karena apa? Karena belum wajib kecuali sudah nikah, Bu. Mm-hmm. Nah, ini belum wajib, mendahulukan yang wajib. Mm-hmm. Yang wajib kan ibu, bapak-bapak yang okay. sudah balai sudah 17 tahun ya. Sudah menikah boleh ya, Pak? Boleh ya? Kalau sudah menikah 17 mm-hmm. tahun ini jadi memang betul, Pak. Mm-hmm. Pak Imam ya, kemudian Pak Amar, saya terima kasih sekali Pak, ini usulan. Ada breaking news Pak, ya, untuk masa informasi haji. Memang betul Pak, saya kebetulan pada saat kemarin itu pas lagi agak sakit ya. Hmm. Pada tahun kemarin juga begitu. Hmm. Begitu ada di Musdalifah terinjak-injak banyak, saya telepon Musdalifah sama sekali tidak ada. Kemudian saya minta ke televisi yang memberitakan itu, kemudian saya walaupun hujan-hujan saya lari ke sana lalu mengadakan semacam breaking news dan tapi terima kasih Pak diingatkan Pak Amar ya, nanti untuk TVRI langsung kali Pak. Untuk ya bisalah TVRI nanti kemanapun untuk untuk semacam itu menghilangkan gosip-gosip itu Pak. Betul ya. Pak, supaya yang warga apa keluarga di Jakarta atau tanah air memang ini yang menjadi korban akhirnya para calon jemaah di masyarakat. Mm-hmm. Jadi ya ragu, selalu bingung lah tadi. Banyak nah, itu nanti gitu. Ada begitu itu. Kalau nggak ikut kami nanti ini nanti akan terjadi ini akan terjadi ini ditakut-takuti sehingga harus ikut kami. Nah, kalau sudah ditakut-takuti di sana ya seperti yang waktu itu Pak Kiai Muhtar, memang sudah umur 70 tahun sendiri takut katanya bawa lari. Itu kan terlalu ditakut-takuti sehingga sehingga ketakutan. Jadi ya. Maunya dipondokan aja enggak kemana-mana. Iya, enggak sholat kemana-mana, enggak. Udah 70 tahun Bu takut diperkosa katanya. Iya. Ibu ya. Tahu itu. Nah, berkaitan dengan masa transportasi ini kan gelombang yang pertama yang ada di Mekah gitu ya. Kan Pak. Kalau yang ke Madinah mungkin insyaallah aman ya. Ya. Tapi transportasi masih ada masih tetap ya? sampai tapi hanya memang kebutuhannya makin kurang jamaah ya makin sedikit gitu tapi tetap ada ya. Oh, dan insya Allah nggak ada masalah yang seperti kemarin katanya sampai ada petugas yang dipukul gara-gara ya memang gini Bu, transportasi antara lain ya supir. Kalau Mbak Lili ya kalau kita ibu-ibu kalau kita biasa keluar negeri namanya siahah atau apa turis itu kalau makan di hotel mahal, tapi kita harus memberi tip. Oh, bahkan di hotel ditambahkan sekian persen itu pajak dan tip, plus-plus istilahnya. Ya, supir juga demikian Bu, pasti ada tip plus gitu. Ya. Itu nah, supir-supir Mesir yang biasa membawa turis-turis itu kemudian ketika membawa jamaah haji dari Jeddah Mekah, dia biasa begitu kan minta tip juga kan. Betul. Ini budaya. Mm-hmm. Nah, sementara itu di kita tidak biasa begitu. Mm-hmm. Di samping itu memang pemerintah juga pembayaran itu pada dasarnya tidak ada tip kan. Yeah. Nah, inilah menemukan antara budaya. Oleh karena itu kita minta petugas agar arif yang kira-kira bagaimana. Nah, ini memang kadang-kadang mereka kemudian ya itulah karena budaya. Yeah. Ya memang dia enggak malu memang karena itu biasa di sudah kebiasaan ya. Kebiasaan di mana di budaya. Di Indonesia juga udah mulai biasa. Nah, di Indonesia sudah mulai. Kalau misalnya mulai belum dikasih tip belum mau pergi itu. Senungguin. Nah, Pak, yang berkaitan dengan masalah barang bawaan termasuk zam-zam di dalamnya. Yeah. Bagaimana pengaturan pemerintah sekarang untuk zam-zam? Nah, sekarang zam-zam ini memang pemerintah kalau 2 tahun yang lalu memang ada larangan khusus ya dari pemerintah Arab Saudi, kita akan mencoba ini untuk zam-zam dan Arab ini Saudi ya kelihatannya sudah berhasil. Hanya di kendalanya di Garuda kita masih akan cek terakhir, mudah-mudahan bisa dibantu tetap dibawakan. Paling tidak ya memang itu tadi masih satu jerigen 5 liter itu ya, 5 liter ya. Itu jemaah ngambil sendiri seperti yang tahun sebelumnya yang Garuda. Kalau Saudi nanti akan bisa sudah dikirim ya, sudah bagus ya. Kalau yang Garuda memang nampaknya agak ada berapa kendala memang ya pengaturan di sana lah gitu ya. Ya mudah-mudahan ya. Belum lagi nanya tentang masalah barang bawaan yang memang kalau sudah melebihi apa timbangan itu bagaimana harusnya jemaah itu Pak. Betul. Nanti ya Pak ya, insyaallah di lain kesempatan. Gitu, terima kasih Pak Gofur, mudah-mudahan jumpa lagi dan selalu sukses untuk perjalanan haji dan juga penyelenggaraannya. Terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kemudahan jemaah kita yang berada di tanah suci sehingga kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur ya Bu ya. Tahun depan ibu-ibu juga berangkat lagi ya Bu ya. Insyaallah. Ibu. Makanya sering-sering kita bayar Ibu. Siapa tahu diberangkatin sama suaminya maksudnya. Rekan-rekan dari Tim Marawis, terima kasih ya. Nah pemirsa dimanapun Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala hilaf. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita selalu bersama menyertai seluruh jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah dan kembali ke tanah air bersama keluarga dalam keadaan ceria, senang, juga tentunya menjadi hadiah mabrur. Terima kasih. Sampai jumpa. Ilaha illallah. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.